Hari ini aku lagi sensi, kesenggol dikit langsung kena hati. Gampang menangis, gampang emosi. Ku harapkan semua bisa mengerti. Maklum saja aku lagi sedih. Baru kemarin ditinggal kekasih. Kalau merana kumpul di sini, aku belum bisa mengatasi. Sedikit pun tak pernah sampai hati kekasihku lepas tangan. Saat cinta ini di level tertinggi, tanpa ada rasa dosa dia pergi. Mau kerja mau tidur aku baper. Yang aku lakukan tak ada yang saja aku lagi sedih. Baru kemarin ditinggal kekasih. Kalau merana kumpul di sini, aku belum bisa mengatasi. Sedikit kekasihku lepas tangan. Saat cinta ini di level tertinggi, tanpa ada rasa dosa dia pergi. Mau kerja